dan agar tidak menjadikan orang-orang saleh sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah makna bab yang ke-20 ini, yaitu menjelaskan haramnya beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang saleh. Hal ini karena sebagai sikap tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar tidak terjerumus ke dalam peribadatan kepada orang-orang saleh tersebut. Kemudian kalau ditanya apa hubungan bab ini dengan tauhid atau perihal tauhid? Hubungan bab ini dengan perihal tauhid adalah menunjukkan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang saleh dapat menghantarkan kepada kesyirikan. Itu adalah hubungannya. Baik, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis matan kitab Tauhid, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, menyebutkan berbagai macam dalil. Dalil yang pertama yaitu fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Salamah radhiyallahu anha dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha min as-suwar faqala ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salihu aw al-'abdu as-salihu banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika shiralul khalqi 'indallah fa ha'ula'i jama'u baina fitnatain fitnatul qubur wa fitnatut tamatir, yang artinya di dalam kitab as-sahih, dalam kitab as-sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja dengan gereja dengan patung-patung yang ada di dalamnya yang dilihat oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika berada di negeri Habasyah yaitu Ethiopia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka itu yaitu orang-orang yang berada di gereja dan membuat gambar-gambar makhluk hidup, apabila ada orang yang saleh atau seorang hamba yang saleh meninggal dunia, mereka membangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah dan membuat di dalam tempat itu patung-patung. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, mereka ini dihukumi sebagai sejelek-jelek makhluk karena melakukan dua kerusakan sekaligus, yaitu pertama kerusakan memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya, dan yang kedua kerusakan membuat patung-patung dan gambar-gambar makhluk hidup. Baik, itu dalil yang dibawakan oleh penulis. Kita sekarang baca syarah yang disebutkan dalam kitab Fathul Majid, Syarh Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah. Beliau mengatakan ay ar-rajulus salih, yaitu di dalam judul bab disebutkan bab tentang sikap tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan seorang yang saleh. Maka bagaimanakah jika ia beribadah kepada orang yang dikubur tersebut? Ahibati fillah, yang dimaksud adalah beribadah kepada orang soleh tersebut. Ini lebih parah. Beribadah di sisi pekuburan orang soleh saja ini terlarang, apalagi sampai beribadah kepada orang soleh yang sudah meninggal tersebut. Fa inna ibadatahu hiya syirkul akbar, karena beribadah kepada orang saleh adalah syirik akbar. Wa ibadatullah indahu wasilatun ila ibadatihi, dan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh sarana yang menghantarkan kepada beribadah kepada orang soleh tersebut. Bahwasa ilu syirki muharramatu, dan sarana-sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan adalah diharamkan. Li'annaha tu'addi ila syirkil akbar wahuwa a'zhamudzun, karena sarana-sarana tersebut menghantarkan kepada syirik akbar, dan syirik akbar adalah dosa paling besar. Nah, di sini yang patut dipahami adalah beribadah di sisi pekuburan orang saleh. Apa saja ibadah yang dilakukan di sisi kuburan orang saleh? Seperti mengkhususkan sholat, mengkhususkan berdoa, mengkhususkan membaca Al-Quran, mengkhususkan berzikir. Ini beribadah di sisi pekuburan orang-orang saleh ini adalah sarana yang dapat menghantarkan kepada syirik akbar. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ada sikap pengagungan terhadap orang-orang yang saleh yang sudah dikubur tersebut, dan pengagungannya terlalu berlebihan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi orang sholat di sisi pekuburan orang saleh tidak tergolong kesyirikan, tetapi bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Orang mengkhususkan berdoa, berzikir, baca Al-Quran tidak tergolong kepada kesyirikan, akan tetapi dapat mengkhususkan, dapat menghantarkan kepada kesyirikan. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil habasyah wa ma fiha min as-suwar faqala ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salih aw al-'abdu as-salih banaw 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fiha tilka as-suwar ulaika syarrul khalqi 'inda Allah fa ha'ula'i jama'u bainal fitnatayn fitnatul qubur wa fitnatil qubur wa fitnatit tamatsil. Dan disebutkan dalam hadis di dalam sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja yang beliau lihat di negeri Al-Habasyah, Ethiopia, Afrika ya. Dan apa saja yang ada di dalam gereja tersebut berupa gambar-gambar makhluk hidup. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari, mereka itu jika meninggal di tengah-tengah mereka seorang yang saleh atau hamba yang saleh, mereka bangun di atas kuburannya sebuah masjid, yaitu sebuah tempat ibadah, dan mereka gambar di dalamnya gambar-gambar tersebut. Mereka lah makhluk paling buruk di sisi Allah. Mereka telah mengumpulkan dua hal yang menghantarkan kepada kesyuruk kerusakan. Yang pertama yaitu terlalu mengagungkan kuburan. Yang kedua, menggambar makhluk-makhluk hidup. Di sini disebutkan qauluhu fis sahih ay as-sahihain. Disebutkan dalam hadis di dalam kitab as-sahih, maksudnya adalah dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Qauluhu anna Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah Hindun bintu Abi Umayyah ibni Al-Mughirah ibni Abdullah ibni Amr ibni Makhzum Al-Qurashiyah Al-Makhzumiyah. Ummu Salamah adalah Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum, dari keturunan Quraisy dari kabilah Makhzumiyah. Zawajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da abi sanata arba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah setelah Abu Salamah, yaitu setelah wafatnya Abu Salamah pada tahun ke-4 Hijriah. Waqila salah, dia mengatakan tahun ke-3 Hijriah. Wa kanat qad hajarat ma'a Abi Salamah ila al-Habasyah. Dan Ummu Salamah pernah berhijrah bersama Abu Salamah ke negeri Habasyah. Mata sanata sanataini wa sittin, dan beliau wafat pada tahun 62 Hijriah. Qauluhu dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita kepada Rasulullah SAW. Fi sahihain anna Ummu Salamah wa Ummu Habibah dzakarata dzalika li Rasulillah SAW. Di dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa yang bercerita dua orang, Ummu Habibah dan Ummu Salamah kepada Rasulullah SAW. Wal kanisah bi fathil kaf wa kasrin nun ma'badun nasara. Dan al kanisah dengan memberikan harakat fathah pada huruf kaf, kemudian harakat kasrah pada huruf nun, kanisah, ya, maka dia adalah tempat ibadahnya kaum Nasrani. Qauluhu ulaika bi kasril kaf khitabun lil mar'ah. Ulaika dengan memberikan ulaiki, dengan diberikan harakat kasrah pada huruf kaf, ini adalah redaksi untuk perempuan. Bisa kenangan Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah engkau wahai Ummu Salamah dan Ummu Habibah bahwa mereka itu adalah, gitu maksudnya. Qauluhu idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih. Hadza wallahu a'lam syakkun min ba'di ruwatil hadith hal qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadza aw hadza. Di dalam hadis disebutkan bahwa mereka itu jika meninggal di tengah-tengah mereka seorang lelaki saleh atau hamba yang saleh, ini kata penulis wallahu'alam adalah keragu-raguan dari sebagian rawi hadis ini, apakah Nabi Muhammad SAW mengatakan orang saleh atau hamba saleh. Fafihi at-tahari fi riwayah wa jawazur riwayati bil makna. Maka di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Kemudian qauluhu wa sawwaru fihi tilka suwara al isyaratu ila ma dzakarat Ummu Salamata wa Ummu Habibata min at tasawir allati fil kanisah. Artinya, dan di dalam hadis disebutkan bahwa mereka menggambar di dalam gereja tersebut gambar-gambar makhluk hidup. Ini adalah isyarat kepada apa yang disebutkan oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah. yaitu berupa gambar-gambar makhluk hidup yang ada dalam gereja tersebut. Qauluhu ulaika syararul khalqi 'indallah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Wa hadza yaqtadhi tahrima bina'il masajidi 'alal qubur. Maka ini mengakibatkan haramnya membangun masjid, tempat ibadah di atas kuburan. Jadi kuburan itu ya sudah kuburan, tidak perlu dibangun-bangun bermegah-megah. Ya. Yang artinya, dan Rasulullah SAW telah melaknat hal itu bagi siapa yang melakukannya, sebagai mana sebagai yang mana yang akan disebutkan nantinya. Jadi nanti ada hadis Rasulullah SAW yang melaknat, di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang membangun kuburan menjadi masjid, yang menjadi sebagai tempat ibadah. Qala al-Baydawi, lamma kanatil yahud wan nasara yasjuduna liquburil anbiya ta'ziman bi sya'nihim wa yaj'alunaha qiblatan yatawajjahuna fis salati wa nahwiha wattakhadhuha awthanan la'anahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, kemudian penulis mengatakan Imam Al-Baydawi rahimahullah berkata, Imam Al-Baydawi adalah seorang ulama yang bernama Abdullah bin Umar Al-Baydawi, salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah, faqih ahli fikih, ahli usul fikih bermadhab Syafi'i, ahli hadis, ahli tafsir, ahli bahasa. Dan beliau adalah ulama Islam yang wafat pada tahun 685 Hijriah. Nah, Imam Al-Baydawi rahimahullah berkata, ketika kaum Yahudi Nasrani sujud untuk kuburan nabi-nabi sebagai pengagungan terhadap nabi-nabi tersebut, dan mereka menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai kiblat yang mereka menghadap kepada kuburan-kuburan tersebut di dalam sholat atau yang semisalnya seperti berdoa, dan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala-berhala, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melakukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang melakukan demikian. Sebutkan dalam kitab ini seperti itu. Kemudian ahibati fillah, qala al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, wa inna ma, adapun Imam Al-Qurtubi adalah ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau berkata, wa innama sawwara ula awailuhum as-suwara liyata'assu biha. Nah, adapun orang-orang generasi pertama mereka menggambar makhluk-makhluk tersebut agar menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Wa yatadhakkaru a'malahum as-salihah fa yajtahidu kajtihadih, agar mereka mengingat amalan-amalan orang-orang soleh tersebut, maka akhirnya mereka semangat sebagai beribadah sebagaimana semangat yang mereka saat masih hidup. Nah, ini tujuan awalnya seperti itu. Ya. Jadi awalnya mereka mengapa mereka membuat patung-patung itu, berhala-berhala itu, gambar-gambar tersebut, agar bisa mencontoh orang-orang soleh. Jika melihat gambar mereka teringat, oh ini amalannya, ya, sehingga mereka semangat sebagaimana orang-orang soleh sebelum mereka pun semangat untuk beribadah. Wa ya'budullah 'inda quburihim, dan mereka beribadah kepada Allah di sisi kuburan-kuburan mereka. Tsumma khalafahum qaumun jahilu muradahum wa waswasa lahum syaitan anna aslafahum kanu ya'buduna hadhihi as-suwar wa yu'azzimunaha fa hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an mithli dhalik saddan lidh-dhari'ati al-mu'addiyati ila dhalik. Dan mereka akhirnya beribadah kepada Allah di sisi kuburan-kuburan orang-orang saleh tersebut. Lalu datanglah orang-orang pengganti mereka, generasi terbaru nih. Ya, dari generasi awalnya mereka bangun kuburan itu sebagai tempat sholat, tempat ibadah. Mereka bangun berhala-berhala yang menyerupai tubuh orang-orang soleh dan bentuk orang-orang soleh tersebut. Tujuannya adalah untuk mengingat orang-orang soleh tersebut sehingga semangat beramal ibadah lagi. Nah, ketika yang membuat patung makhluk-makhluk hidup ini meninggal, maka digantikan oleh orang-orang yang tidak paham apa maksudnya. Kenapa ada kuburan yang dibangun sebagai tempat ibadah? Kenapa ada banyak-banyak foto-foto, kemudian banyak gambar-gambar makhluk hidup ini? Lalu dan juga ditambahi syaitan memberikan bisikan-bisikan bahwa orang-orang sebelum mereka senantiasa beribadah kepada berhala-berhala ini dan mengagungkannya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal itu sebagai bentuk penutupan sarana yang mengantarkan kepada hal tersebut, kepada kesyirikan. Kemudian di sini disebutkan qauluhu, dan di dalam hadis disebutkan fa haula'i jama'u baina fitnataini, fitnatil quburi wa fitnatit tamatsir. Maka mereka itu sebenarnya mengumpulkan dua fitnah yang membawa kerusakan. Pertama adalah fitnah kubur, yaitu seorang yang fitnah kubur maksudnya adalah kuburan yang menghantarkan kepada kerusakan mereka, pada kerusakan akidah mereka. Fitnah tamatsir dan juga patung-patung berhala, patung-patung yang menyerupai makhluk hidup. Dan ini adalah perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ini bukan hadis tetapi perkataan, bahwa orang-orang yang dilihat di dalam negeri Habasyah yang mana mereka beribadah di gereja mereka dan di dalamnya ada gambar-gambar makhluk hidup, itu tujuannya adalah untuk mereka mengumpulkan dua hal yang buruk. Yang pertama yaitu fitnah kubur, yang kedua fitnah gambar-gambar makhluk hidup. Dan inilah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Zakarahu al-musannif rahimahullah tanbihan ala ma waqa'a min shiddatil fitnati bil quburi wat tamatsir, fa innal fitnata bil quburi kal fitnati bil asnami aw ashadd. Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan perkataan Syekhul Islam tersebut sebagai bentuk peringatan atas apa yang terjadi dari dahsyatnya godaan atau dahsyatnya kerusakan akibat terlalu mengagungkan kuburan dan juga menggambar makhluk-makhluk hidup. Karena sesungguhnya kerusakan yang ditimbulkan gara-gara terlalu mengagungkan kuburan seperti kerusakan seseorang dengan berhala atau yang lebih daripada itu. Baik, qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadhihi al-illah allati li ajriha naha asy-syari'u an ittikhadhi al-masajidi 'ala al-qubur hiya allati awqa'at katsiran min al-umam. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebab inilah yang menyebabkan syariat melarang untuk menjadikan masjid-masjid di atas kuburan, karena dialah yang paling banyak menjerumuskan kebanyakan umat-umat manusia ke dalam kesyirikan. Imma fi syirkil akbar au fi ma dunahu minasyirik, baik itu dalam syirik akbar ataupun di bawah kesyirikan akbar. Fa innan nufusa, sesungguhnya jiwa qad asyrakat bi tamatsil salihin, terkadang mensyirikkan Allah dengan gambar-gambar ataupun patung-patung yang menyerupai makhluk yang saleh. Wa tamatsil yazumu annaha talasimul kawakib wa nahwidat, dan mereka mengira bahwa tamatsil, yaitu berhala-berhala tersebut, dia adalah hanya sebatas gambaran-gambaran yang ada di dalam bintang-bintang dan semisal. Fa inna syirka bi qabri rajul alladhi yu'taqadu salahuhu aqrabu ila an-nufusi min asy-syirki bi khashabatin aw hajar, sesungguhnya kesyirikan yang disebabkan karena kuburan orang yang dianggap saleh lebih dekat kepada jiwa untuk terperosok ke dalam kesyirikan daripada terperosok ke dalam kesyirikan disebabkan karena kayu ataupun karena batu. Maksudnya begini, bahwa orang yang melakukan kesyirikan dengan cara dia beribadah di kuburan orang-orang saleh atau yang dianggap itu adalah saleh, maka beribadah di sisi kuburan orang-orang saleh ini lebih dekat menghantarkan kepada kesyirikan dibandingkan seseorang melakukan kesyirikan dengan kayu atau dengan batu. Walihada tajidu ahla syirk yatadarra'una indaha wa yakhsha'una wa yakhda'una wa ya'buduna biqulubihim ibadatan la yaf'alunaha fi buyutillah wala fi waqtis sahr. Oleh sebab inilah engkau akan mendapati orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka khusyuk beribadah di sisi kuburan tersebut, tunduk beribadah di sisi kuburan tersebut, dan beribadah dengan hati-hati mereka, dengan sebuah ibadah yang tidak dikerjakan saat berada di dalam rumah-rumah Allah, yaitu masjid-masjid Allah, dan juga tidak dikerjakan di dalam waktu sahur. Minhum man yasjudu laha, di antara mereka ada yang beribadah bersujud kepada kuburan-kuburan tersebut. Wa aktsaruhum yarjuna min barakatis salati 'indaha wa ad-du'a ma la yarjunahu fil masajid, dan kebanyakan mereka mengharap dari berkat salat di sisi kuburan tersebut dan berdoa di sisi kuburan tersebut, sesuatu pengharapan yang tidak mereka lakukan saat mereka di dalam masjid, saat mereka di dalam masjid. Nah, ini kan terbalik ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu penulis mengatakan, jadi maksudnya dari perkataan penulis ini adalah bahwa ada sebagian orang yang kalau di sisi kuburan lebih saleh, lebih khusyuk, lebih mengagungkan Allah dibandingkan di dalam masjid. Ya, kadang khusyuk, bisa khusyuk, bisa tunduk, bisa menghadirkan hati, ya, lebih di sisi kuburan dibandingkan di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Fa li ajri hadhihi al-mufsadah hasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maddatah. Oleh karena ada kerusakan ini, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menahan dari hal tersebut. Hatta naha 'anis salati fil maqbarati mutlaqan. Sampai beliau melarang untuk sholat di dalam kuburan secara mutlak. Di dalam kuburan secara mutlak. Wa illam yaqsudil musalli barakatal buqah bi salati. Meskipun orang yang sholat tidak bermaksud ingin mendapatkan berkah, ya, ingin mendapatkan berkah dari tempat yang dia mengerjakan sholat di dalam. Kama yaqsudu bi salatihi barakatal masjid. Sebagaimana bermaksud dengan sholatnya berkah masjid. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk sholat di samping pekuburan, kecuali yang disyariatkan seperti sholat jenazah ketika dia ketinggalan mensholatkan jenazah tersebut. Tapi sholat khusus, sholat mengkhususkan, sholat di sisi kuburan orang saleh, maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kama naha anis salati waqta tulu'i syamsi wa ghurubiha. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang sholat ketika terbit matahari dan terbenamnya. Li'annaha awqatun yuqsadu fiha al-musyrikuna salata li-syams. Karena ini adalah waktu-waktu yang orang-orang musyrik bermaksud mengerjakan sholat untuk matahari. Banaha ummatahu anissalati hina idzin. Maka Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk sholat di sisi pekuburan pada saat itu. Wa illam yaqsud ma qasadahu al-musyrikun saddan lid-dariyah. Meskipun tidak bermaksud seperti yang dimaksudkan oleh orang-orang musyrik, sebagai tetapi ini hanya sebatas sebagai sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, wa amma idza qasada ar-rajulu as-salata 'inda al-quburi mutabarrikan bis-salati fi tilka al-buqah fa hadza 'ainul muhadati lillahi wa rasulih. Adapun jika seseorang salat di sisi kuburan karena ingin mengambil berkah dengan salat tersebut di dalam tempat tersebut, maka ini adalah benar-benar penyelisihan terhadap Allah dan Rasul dan juga terhadap agamanya. Wa tida'udi lam ya'dan bihil. Ini masuk daripada mengada-ngada dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal muslimina qad ajma'u 'ala ma 'alimuhu bil ittirar min din Rasul sallallahu alaihi wasallam anna as-salata 'inda al-quburi manhiyun anha. Karena sesungguhnya kaum muslimin telah bersepakat atas apa yang telah mereka ketahui dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau mereka harus mengetahuinya, bahwa salat di sisi pekuburan terlarang. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadhaha atau la'ana man ittakhadhaha masajid. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menjadikannya kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa min a'zami al-muhdatsat wa asbab syirk as-salatu 'indaha wa ittikhadhuha masajid wa bina'ul masajidi 'alayha. Termasuk dari perkara-perkara baru yang tercela yang paling besar dan juga penyebab kesyirikan adalah sholat di sisi kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid dan membangun di atas kuburan masjid-masjid. Faqad tawatarat an-nusus 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahyi 'an dzalik wa at-taghlidhi fihi, dan telah mutawatir, telah tetap mutawatir, artinya banyak para sahabat yang meriwayatkannya dan mustahil mereka bersepakat di dalam kedustaan, mustahil mereka bersepakat di dalam kedustaan, yaitu banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis ini sehingga hadisnya mutawatir bahwa Nabi Muhammad SAW melarang akan hal itu dan memperingatkan keras akan hal itu. Apa itu? Yaitu sholat di sisi pekuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, kemudian setelah itu, waqad sarraha 'amatut tawaif bin nahyi an bina'il masajidi 'alaiha, dan telah menegaskan kebanyakan kelompok-kelompok tentang larangan membangun masjid di atasnya. Mutaba'atan minhum li sunnati sahihati sarihati, was karena ingin mengikuti sunnah sahihah dan sunnah sarihah, sunnah yang sahih dan sunnah yang jelas. Wa sarraha ashabu Ahmad wa ghayruhum min ashabi Malik wa Syafi'i bi tahrim dzalik, dan ulama-ulama mazhab Imam Ahmad dan selain mereka dari ulama-ulama mazhab Imam Malik dan juga Imam Syafi'i mengharamkan akan hal itu, yaitu membangun masjid di atas kuburan. Wa ta'ifatun atlaqatil karaha, dan sebagian suatu kaum menyebutkan bahwa hukum perbuatan membangun masjid di atas kuburan adalah makruh saja. Walladhi yambaghi an tuhmala ala karahati tahrim, tetapi yang semestinya diyakini adalah bahwa dalil di atas tadi menunjukkan kepada kemakruhan yang diharamkan, kemakruhan yang diharamkan. Ihsanan lidhanni bil ulama, sebagai bentuk berbaik sangka kepada para ulama. Wa alla yudhanna bihim an yujawizu fi'la ma tawatara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man la'ana fa'ilahu wan nahyi anhu, dan agar tidak dikira bahwa para ulama yang membolehkan sesuatu yang mutawatir dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dilaknat pelakunya. Ya, masa hadisnya mutawatir kemudian ada para ulama yang membolehkan untuk membangun masjid di atas kuburan atau membangun beribadah di sisi pekuburan. Nah, ini. Nah, intaha kalamuhu rahimahullahu taala. Selesai perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, jadi inilah dalil pertama yang dibawakan oleh penulis, dan dalil pertama ini maknanya adalah bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu dalam keadaan sakit apa yang beliau saksikan di tempat ibadah kaum Nasrani, yaitu berupa patung-patung manusia. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebab mereka berbuat demikian, yaitu terlalu berlebih-lebihan mengagungkan orang-orang saleh, yang menyebabkan akhirnya menjadikan kuburan orang-orang saleh tersebut sebagai masjid dan membuat patung yang menyerupai orang-orang saleh tersebut. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa mereka adalah seburuk-buruk makhluk karena mengumpulkan dua kerusakan atau dua fitnah yang mengantarkan kepada kerusakan. Yaitu yang pertama menjadikan kuburan sebagai masjid, yang kedua menjadikan patung, yang kedua menjadikan patung, ya. Dan ini semua sarana bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Adapun hubungan dalil dengan bab adalah menunjukkan contoh perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kesyirikan, yaitu menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid dan membuat patung-patung orang-orang saleh tersebut. Nah, ini adalah dalil yang pertama, dan kiranya pertemuan ini cukup satu dalil dulu. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara, saudara Ari Hafizahullah Ta'ala. Naam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah memberikan taufik dan keberkahan untuk kita semuanya, agar ilmu menjadi faedah untuk kita semua. Dan bagi Anda yang bertanya untuk memperdalam materi di kesempatan siang hari ini, silahkan, kami tunggu pertanyaannya di layanan telepon 021 823 6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Telepon yang pertama kami angkat, silahkan. Halo. Atau juga melalui pesan singkat, Anda bisa kirimkan mulai sekarang di 0819896543. Halo. Halo. Belum tersambung, kami akan bacakan dari pesan singkat dari Abdullah di Cilangsi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di beberapa desa, di daerah, ketika ada saudara atau keluarga kita yang meninggal, pihak keluarga biasanya mengutus beberapa orang untuk menungguin makamnya selama 3 hari, 4 hari atau seminggu. Di sana membaca Al-Qur'an seharian dan melakukan aktivitas ibadah pun ibadahnya di sana. Nah, apakah hal tersebut dibolehkan atau tidak, Ustaz? Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, saya mungkin pertanyaan ini akan saya lebarkan ya dari awalnya, yaitu kita beri tema hukum membaca Al-Quran saat mau meninggal dan setelah meninggal, ya. Kita lihat dari perkataan-perkataan para ulama fikih dan juga dalil-dalilnya. Yang pertama, permasalahan hukum membaca Al-Quran saat mau meninggal, yaitu saat dalam keadaan sekarat. Maka para ulama fikih berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki, bahwa dianjurkan membaca Al-Quran saat dalam keadaan mau meninggal. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, dalil yang mereka pakai adalah yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud, Iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah surat Yasin atas orang yang mau meninggal dari kalian. Juga berdasarkan sebuah asar disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, bahwa Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, yaitu seorang tabi'i, wafat pada tahun 103 Hijriah, beliau berkata, "Kanatil Ansar yaqra'una 'indal mayyit bi suratil Baqarah." Orang-orang kaum Ansar membaca di sisi orang yang mau meninggal surat Al-Baqarah. Kemudian juga berdasarkan riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Janais, bahwa disebutkan asar dari Jabir bin Zaid annahu kana yaqra'u 'indal mayit surat ar-Ra'd, bahwa Jabir bin Zaid rahimahullahu taala wafat pada tahun 93 Hijriah, beliau membaca di sisi mayit surat ar-Ra'd. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Malik dan kebanyakan dari para ulama Imam Malik, bahwa membaca Al-Quran pada saat di hadapan orang yang sedang sekarat mau meninggal, ini adalah dimakruhkan jika dianggap sebagai sunnah. Ya, jika dianggap sebagai sunnah maka ini dimakruhkan. Kemudian wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang dikuatkan adalah bahwa membaca Al-Qur'an di hadapan orang yang dalam keadaan sekarat adalah tidak disunnahkan dan tidak disyariatkan, ya. Tidak disunnahkan, tidak disyariatkan. Dan adapun dalil pembacaan surat Yasin, maka Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan, lakin haditha qira'ati Yasin dha'if. Tetapi hadith membaca surat Yasin adalah hukumnya lemah. Wal istihbabu hukmun syar'i. Sedangkan anjuran adalah berupa sebuah hukum syariat. La yathbutu bil hadithi dha'if, maka tidak tetap dengan dalil hadis yang lemah, dengan dalil hadis yang lemah, yaitu karena di dalamnya terdapat Abu Utsman dan beliau adalah majhul, kemudian juga di dalamnya terdapat Abu Utsman, yaitu bapaknya Abu Utsman, dan dia juga adalah majhul, yaitu tidak diketahui perawinya ini, dan hadisnya adalah goncang. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, "A'allahu Ibnu Al-Qattan," yaitu hadis bacalah atas orang yang mau meninggal di antara surat Yasin ini dinyatakan oleh Ibnu Al-Qattan hadisnya adalah hadis yang penuh dengan kecacatan, yaitu goncang. Wabil waqfi, dan juga dia mauquf karena kemajhulan, ketidaktahuan rawi Abu Utsman dan bapaknya. Dan dinukilkan oleh Abu Bakar Ibn al-Arabi dari Daruqutni, bahwa Daruqutni rahimahullah berkata, hadza haditsun dha'iful isnad, ini adalah hadis yang lemah sanadnya. Wa majhulul matan, dan tidak diketahui matannya. Wa la yashihhu fil babi hadith, dan tidak ada hadis sahih pun yang sahih dalam hal ini. Kemudian adapun riwayat Imam Asy-Sya'bi tadi, maka juga riwayat yang lemah karena di dalamnya terdapat Mujalid ibn Sa'id, ya. Kemudian juga adapun perbuatan Jabir bin Zaid, maka ini adalah bukan hadis, akan tetapi perbuatan seorang tabi'i, dan perbuatan seorang tabi'i tidak dapat dijadikan sebagai sumber referensi hukum dan tidak tetap hukum dengan perbuatan seorang tabi'i. Nah, kemudian hukum membaca Al-Qur'an setelah meninggalnya mayit dan sebelum dimandikan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa terjadi ikhtilaf di antara para ahli fikih. Mazhab Hambali mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an atas seorang yang sudah meninggal sesudah meninggalnya adalah perbuatan bid'ah, karena tidak ada tetap satu dalil pun atas pensyariatan membaca Al-Quran atas orang yang sudah meninggal setelah meninggal. baik itu dari Al-Quran atau hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau perbuatan para salafus saleh. Kemudian ada yang mengatakan makruh, yaitu mazhab Maliki. Dan wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat mazhab Hambali yang kita kuatkan yaitu dia adalah perbuatan bid'ah, dan ini disebutkan di dalam kitab Hasyiah Raudhul Murdi' Syarh Zadul Mustaqni'. Adapun mazhab Syafi'i, maka belum ada permasalahan ini dibahas di dalam mazhab Syafi'i, kecuali yang disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, yaitu ketika beliau mengomentari Iqra'u Yasin ala Mautaq, bacalah Yasin atas orang yang mau meninggal di antara kalian. Wa qala al-muradu bihi man hadarahul maut, yang dimaksud dengan Mautaqum adalah orang yang mau meninggal, bukan orang yang sudah meninggal. Wa in akhadha ibnu Rif'ah bi zahir al-hadis, wa in akhadha ibnu Rif'ah bi zahir al-hadis li anna al-mayt la yaqra'u alayhi inna ma yaqra'u indahu. Meskipun ibnu Rif'ah mengambil lahiriah hadis, yaitu dibacakan surat Yasin setelah meninggalnya. Kenapa? Karena mayit tidak dibacakan atasnya, tetapi dibacakan di sisinya. Yang jelas pendapat yang kita kuatkan adalah pendapat mazhab Hambali, bahwa ini adalah perkara yang bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum membaca Al-Qur'an setelah dimandikan mayit dan sebelum dikafani. Maka pendapat yang pertama makruh menurut mazhab Maliki. Kemudian pendapat yang kedua adalah makruh yang diharamkan menurut mazhab Hanafi, dan pendapat yang ketiga adalah bid'ah, dan ini adalah pilihan dari pendapat Syekhul Islam Taimiyah dari mazhab Hambali. Wallahu alam, pendapat ini hampir-hampir sama, karena memang belum ada dalil yang menetapkan pensyariatannya, baik dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau perbuatan para salafus saleh. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hukum membaca Al-Quran saat menguburkan. Jadi ketika diuruk tanah kuburan, mayatnya ini sudah masuk ke dalam liang lahat, kemudian diuruk tanah kuburan, apa hukum membaca saat dikuburkan? Ya, saat dikuburkan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa dianjurkan bagi kita untuk menguruk tanah, ya, dari sisi kepalanya. Ya, dari sisi kepalanya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazah thumma ata qabr al-mayyit fa hasa alaihi min qibali ra'sihi thalathan. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mensalati jenazah, kemudian beliau mendatangi kuburan mayit, kemudian beliau menguruk atau menguruk tanah, ya, di sisi kepala mayat tersebut sebanyak tiga kali. Baik, apa doa yang berdasarkan riwayat yang sahih saat meletakkan mayat di dalam kubur? Maka dianjurkan saat meletakkan mayat dalam kubur bagi siapa yang memasukkannya mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah, atau bismillah wa fi sabilillah wa ala sunnati rasulillah. Ya, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh imam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari beliau berceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza adkhala al-mayta al-qabra qala bismillah wa ala millati rasulillah. senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasukkan mayit ke dalam kubur, beliau mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah. Di dalam lafaz yang lain, bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Di dalam lafaz yang lain adalah bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum membaca Al-Qur'an di kuburan. Ya, hukum membaca Al-Qur'an di kuburan. Maka yang pertama, pendapat yang pertama, terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Hukum membaca Al-Qur'an di sisi kuburan. Yang pertama, membaca Al-Qur'an di sisi kuburan adalah bid'ah. Dan ini adalah salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Ya, disebutkan dalam kitab Al-Mughni bahwa Imam Ahmad berkata, al-qira'atu indal qabri bid'atun. Qira'at, bacaan Al-Qur'an di sisi pekuburan adalah bid'ah. Kenapa? Karena bukan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan juga perbuatan para sahabatnya. Fa ulima annahu muhdats, maka akhirnya dipahami dari ini adalah perkara yang mengada-ngada jika dikerjakan sekarang. Dan ini disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Dan ini adalah pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu tentang membaca Al-Qur'an yang tetap di sisi kuburan setelah dikuburkan. Ya. Beliau mengatakan, wa amma ja'lul mashahif 'indal qubur liman yaqsudu qira'at al-Qur'an hunaka wa tilawatuhu fa bid'atun munkar lam yaf'alha ahad min as-salaf bal hiya tadkhulu fi ma'na ittikhadh al-masajid 'ala al-qubur. Adapun menjadikan mushaf di sisi kuburan bagi siapa yang bermaksud membaca Quran di sana dan bertilawah di sana, maka ia adalah bid'ah yang mungkar. Tidak dikerjakan perbuatan tersebut oleh seorang pun dari ulama salaf. Bahkan ia termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa qad istafadat as-sunan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fil nahyi 'an dhalik. Dan telah tetap dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW larangan akan hal itu, di antaranya yaitu hadis la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Dan tidak ada perbedaan di antara para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para imam tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah makruh membaca Al-Quran di sisi kuburan. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian juga pendapat jumhur salaf, yaitu kebanyakan para ulama salaf. Ya, kebanyakan para ulama salaf. Dan dalil-dalil yang dipakai akan makruhnya membaca Al-Quran di sisi pekuburan adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal bait alladhi yatuqra'u fihi suratul baqarah. Jangan jadikan kuburan-kuburan kalian sebagai jangan jadikan kubur rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang bacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu fi buyutikum." Salatlah di rumah-rumah kalian, "wa la tattakhidhuha kuburan." Dan jadikanlah dan janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Pada hadis yang pertama terdapat isyarat bahwa kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran secara syariat. Ya, oleh sebab itulah diperintahkan untuk membaca Al-Quran di dalam rumah dan melarang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat untuk membaca Al-Quran. Di hadis yang kedua terdapat isyarat bahwa kuburan bukan tempat untuk sholat juga, dan bahwa sholat di dalam pekuburan tidak diperbolehkan. Maka diambil intisari dari ini bahwa kuburan-kuburan bukan tempat untuk beribadah berupa membaca Al-Quran atau sholat atau yang semisalnya. Kemudian juga bahwa para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pendapat yang ketiga adalah membaca Al-Quran di sisi kuburan tidak mengapa atau boleh. Dan ini adalah pendapat dari Muhammad bin Al-Hasan dari Madhab Hanafi. Kemudian juga ulama-ulama yang generasi terakhir dari Madhab Maliki. Ulama-ulama generasi terakhir dari Madhab Maliki. Dan ini salah satu riwayat terakhir dari Madhab Imam Ahmad dan juga ulama-ulama Madhab Imam Ahmad, yaitu dengan dalil disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni bahwa idza dakhaltumul maqabir faqra'u iqra'u ayatal kursi wa thalatha marratin qul huwallahu ahad thumma qul allahumma inna fadlahu li ahli al-qubur. Jika kalian masuk ke pekuburan-pekuburan, maka bacalah surat ayat kursi dan tiga kali surat Al-Ikhlas, kemudian ucapkanlah Allahumma inna fadlahu li ahlil kubur, ya Allah sesungguhnya karuniakan untuk ahlul kubur. Kemudian juga berdasarkan hadis man zara qabra walidayh aw ahadahuma faqara indahu aw indahuma yasin ghufiralah, siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya lalu ia membaca di sisi kuburan salah satu atau keduanya surat Yasin, maka diampuni dosanya. Dan hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang lemah. Kenapa? Karena disebutkan bahwa oleh Imam Ibnu Adi di dalam kitab Al-Kamil lidhu'af fi dhu'afa bahwa hadzal hadis bi hadzal isnad batil laisa lahu asl. Hadis ini dengan sanad yang ini adalah batil. Hadis yang batil, tidak ada asalnya. Ya. Kemudian Amr ibn Ziyad, seorang rawi yang meriwayatkan hadis ini, kata Imam Ad-Darqutni yadaul hadis. Ini adalah seorang yang suka memalsukan hadis dan suka mencuri hadis. Ini jadi hadisnya lemah untuk membaca surat Yasin dan surat-surat Al-Quran saat menziarahi kubur. Begitu juga dalam dalil yang lain, man dakhalal maqabir faqara surat Yasin khuffifa anhum yawma idzin wa kana lahu bi adadi man fiha hasanat. Barang siapa yang masuk ke dalam pekuburan-pekuburan lalu ia membaca surat Yasin, maka diringankan atas mereka pada saat itu siksanya, dan bagi yang membacanya mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang ada dalam pekuburan tersebut. Hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala juga adalah hadis yang lemah. Ya, juga hadis yang lemah. Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Ahkamul Janais mengatakan annahu bihadha lafz la asla lahu fi syai' min kutubis sunnah, bahwa hadis ini dengan lafaz ini tidak ada satu pun yang sahih dari kitab-kitab hadis. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Albani juga mengatakan summa waqaftu ala sanadi fa idza huwa isnadun halik kama haqaqtuhu fil ahaditsid dha'ifah. Kemudian aku dapati sanadnya ternyata di dalamnya adalah terdapat seorang yang terdapat sanad yang rusak, hancur rusak, ya. Nah, karena di dalamnya ada Abu Ubaidah yang dikatakan oleh Yahya bin Ma'in, seorang rawi yang majhul yang tidak diketahui, ada Ayyub bin Mudrik, kata Yahya ibn Ma'in kadzab, seorang rawi yang tukang dusta, Ahmad Ar-Rayyahi, kata Imam Al-Baihaqi majhul, tidak dikenal rawi tersebut. Yang jelas para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah bahwa membaca Al-Quran di sisi kuburan adalah perbuatan bid'ah yang tidak diperbolehkan, baik itu sebelum dikuburkan atau sesudah dikuburkan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, dan sepertinya cukup satu pertanyaan saja. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.